وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين إن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من وجهها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم معكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، برابر أنس راديو إيمانا بن أنتم برادة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita bisa bertemu kembali lewat acara ini yang kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Memberikan sabar dan istiqamah kepada kita untuk kita bisa menjalani, menunaikan perintah-perintah larangan-larangannya, menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semoga ini semuanya adalah akan semakin menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang kemarin telah kita bahas bagaimana hukum atau bagaimana pertama mensikapi muamalah dengan istri atau wanita-wanita yang sedang haid ataupun nifas. Kemudian bandingkan tuntunan-tuntunan Islam dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Demikian pula kemarin sudah kita bahas bagaimana kafarat yang berhubungan dengan dalam keadaan haid. Maka sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ya, ini semuanya adalah ada tuntunan, ada aturan-aturannya, menjadikan kita senantiasa berusaha, meskipun dalam masalah-masalah seperti ini, yang manusia secara tabiatnya adalah menyalurkan gharizahnya, nafsu biologisnya, namun manakala itu semuanya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan dari Islam. Tidak ada sekecil perkara apa kecuali Islam memberikan tuntunan dan aturannya kepada kita. Kemudian bahasan berikutnya masih lanjutan dari bab yang dibawakan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Qala mudaja'atul ha'id wa mubasharatuha, tentang mudah, yani berbaring, baringkan wanita yang sedang haid dan mubasharah, An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana tattazir wa hiya haid thumma yubashiruha wa rubbama qala yudaji'uha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah seorang dari kami, istri-istri beliau, tatazir, agar memakai sarung atau agar memakai kain dalam keadaan haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencumbuinya atau kemudian timbanya mudhaja'ah dalam keadaan memakai kain, istrinya memakai kain, artinya terhalang. Maka bagi pengumuman dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemarin sudah kita bahas bahwa semuanya adalah dibolehkan fauqal izar dengan apa yang ada di atas kainnya. Maka inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan Islam. Sebaliknya, kemarin juga sudah kita bahas bahwa orang Yahudi, istri-istri mereka terkena haid, maka mereka kucilkan, mereka pingit, dan tidak diberi makan, tidak diberi minum. Namun Islam datang memuliakan mereka. Islam datang memuliakan mereka. Mengangkat harkat seorang wanita. Di mana tetap makan bersama, minum bersama, bahkan juga tetap muraja'ah, mubasyarah. Hanya saja tidak boleh berhubungan layaknya berhubungan suami istri. Hanya itu saja yang tidak dibenarkan. Di mana Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga membawakan riwayatnya dari radhiyallahu taala anha yang mengatakan, dan ini bab yang beliau bawakan dengan bab mu'akalatul haid wasyurbu min su'riha walintifa'u bifadliha. Ini dengan wanita yang haid, istri yang haid, bahkan dari sisanya dan mengambil manfaat sisa dari minumnya ini atau sisa dari makanannya juga. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan kuntu ashana ha'id, saya minum, suatu hari saya minum dalam keadaan saya sedang haid. Thumma ya'khudhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa yad'u famahu 'ala al-makan alladhi sharibtu. Kemudian gelas, maka minuman itu diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau meletakkan mulutnya pada tempat yang aku minum dari gelas itu atau dari tempat air itu. Wa kuntu ata'arraqu فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على ذلك المكان. Dan aku juga ata'arraq, yakni makan dagingnya, makan yang sudah diambil dagingnya dan besar dagingnya. Ya. Makan tulang yang tinggal sisa dagingnya sedikit. Ini ata'arraq. Maka ternyata itu diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau juga meletakkan mulutnya pada tempat yang aku juga ada tempat yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan dari tulang yang tinggal sedikit dagingnya itu. Artinya ini makan bersama dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istrinya yang sedang haid. Maka dari beberapa bisa diambil kesimpulan, yang pertama, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh suaminya berhubungan suami istri dengannya. Yang kedua, hendaknya wanita yang sedang haid ini memakai kain manakala mau mubasyarah, tidur atau mau bercumbu dengan suaminya, hendaknya berkain. Kemudian yang ketiga, diambil faedah bolehnya makan bersama dengan istri yang sedang haid. Demikian pula minum. Kan mengambil bekas jilatannya. Yang dari ini semuanya menunjukkan Islam itu mengangkat harkat dan martabat seorang wanita, memuliakan mereka, sekaligus menyelisih kepada orang-orang ahli. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Kemudian pada hadis berikutnya, qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sura bi imra'atin faraja'a fadakhala ila Zainab faqadha hajatahu ثم خرج على أصحابه. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasalam keluar. Fabasura bi imra'atin, kemudian beliau melihat seorang wanita. Faraja, beliau pun pulang. Kembali. Fadakhala ila Zainab, kemudian masuk pada Zainab binti Jahash. Faqadha hajatahu, kemudian beliau memenuhi hajatnya. Yani memenuhi hajatnya seorang suami terhadap istrinya, ini berhubungan. Tsumma kharaja ala ashabi, kemudian keluar dengan para sahabatnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan فمن أبصر منكم من ذلك من شيء فليأت أهله فإن ذلك له وجاء. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kasus itu, kemudian Rasulullah segera pulang, ini karena keluar melihat wanita, kemudian beliau pulang, kemudian berhubungan dengan istrinya, setelah itu kemudian keluar menjumpai para sahabatnya dan mengatakan, sesungguhnya wanita itu tuqbilu fi surati syaitan. Ketika menghadap, dia dalam bayang-bayang syaitan. Dan ketika membelakangi, pun juga dalam bayang-bayang syaitan. Artinya dari depan, belakang, itu fitnah. Ya. Dari depan dalam bayang-bayang syaitan, dari belakang juga demikian. Faman abasara minkum min dhalika min syai', maka siapa yang melihat di antara kalian atau dari kalian, melihat yang seperti itu, falyati ahlah, hendaknya menjumpai, mendatangi istrinya, fa inna dzalika lahu wija, maka itu adalah obat baginya atau perisai baginya. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga memberikan beberapa fawaid. Berapa faedah yang besar bagi kita. Yang pertama, bahwasanya wanita adalah merupakan fitnah. Seorang wanita adalah fitnah. Baik dari arah depan atau dari arah belakang. Karena depan dan belakang senantiasa dalam bayang-bayang syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa wanita wanita adalah merupakan masayidu syaitan, merupakan umpannya syaitan. Hendaknya seseorang senantiasa waspada dari fitnah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusinya. Yang didapati seperti itu, hendaknya segera pulang menemui istrinya. Maka itu adalah sebagai perisai baginya dari terjatuh kepada hal-hal yang haram, dari fahisyah, dari perzinaan. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan terhib, dan ancaman dan peringatan agar kita lebih waspada dengan jaring-jaring syaitan ini. Kemudian dari hadis ini pula, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Kitabun Nikah, tentang sunnahnya orang yang melihat seorang wanita ajnabiyah, kemudian hatinya tertarik, ini hendaknya pulang menjumpai istrinya atau jariahnya. Maka ini adalah obat baginya. Ini adalah terapi atau benteng baginya dari terjatuh kepada fahisyah, pada perbuatan yang keji atau kepada hal-hal yang menjatuhkan pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan fitrahnya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai jibillah, bahwa seorang laki-laki adalah senang kepada wanita, demikian pula sebaliknya. Maka ini hendaknya kali lagi adalah merupakan senantiasa waspada. Di mana berangkat dari seperti itu juga diambil faedah dari hadis ini untuk kita menahan pandangan, ghadul basar. Dan kalau kemudian mendapatkan yang seperti itu, hendaknya kemudian segera bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera mendatangi atau mendatangi istrinya. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Zubair yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam duduk. Famarat bihim ra'atun fa'ajabathu. Di mana Abu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dari salatu wasalam duduk, kemudian seorang wanita lewat. Ternyata wanita itu menyebabkan Rasulullah SAW tertarik ke arahnya. Ila surati syaitan, yang ini juga dalam bayang-bayang syaitan. Ini juga riwayat juga dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya. Yang juga marfu kepada Rasulullah SAW, hukumnya adalah marfu kepada Rasulullah SAW di beberapa riwayat. Ada yang mengatakan mauquf, ini hukumnya adalah marfu kepada Rasulullah SAW. Maka inilah terapinya yang diberikan solusinya, diberikan oleh Rasulullah SAW. Dari sini benar-benar juga untuk supaya seorang laki-laki senantiasa ghadul basar, demikian pula seorang wanita pandangannya, agar jangan sampai pandangan kita itu diumbar, ya, menebar pandangannya untuk nyensus orang adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang iman dan hari akhirat. Kemudian para pendengar Anas Radio Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan manakala seseorang keluar melihat kepada wanita yang tidak halal baginya. Maka memang berawal dari satu pandangan kemudian sampai ke hati. Dari hati, maka disinilah apakah mau diteruskan atau tidak. Ya. Ini bahaya yang sesuatu yang akan bisa menyebabkan kerusakan dari kehidupan seseorang karena kenikmatan yang sesaat ini. Maka benar orang mengatakan turun ke hati. Maka ketika mendapatkan seperti itu pulang. Ya. Dan Rasulullah SAW juga ditanya tentang nadratul fuj'ah. Anin nadratul fuj'ah. tentang memandang yang tidak sengaja tiba-tiba hadis Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, isrif basarak, palingkan wajahmu, palingkan pandanganmu, isrif basarak. Maka inilah perintah Islam kepada kita tatkala kita melihat kepada lawan jenis, untuk menjaga pandangan, untuk memalingkan pandangan, atau kemudian mendatangi istrinya. Maka akan mendapatkan seperti apa yang dilihatnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang keringanan atau rukhsah. Seorang suami untuk menceritakan tentang istrinya ini pada sesuatu yang tidak terjadi, artinya menceritakan yang dalam rangka, tentunya dalam rangka menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Maka ini sering, dahulu sudah sering kita singgung, bagaimana seorang qawwam, seorang pimpinan dalam sebuah rumah tangga, untuk bisa mendidik, mengingatkan, ya, dan sekaligus menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan juga jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian seorang wanita, atau kadang terkadang juga sama seorang laki-laki. Seorang wanita ketika ada masalah dalam sebuah rumah tangganya, maka terkadang tidak bisa sabar untuk kemudian sesegera mungkin menceritakan kepada orang lain. Demikian pula seorang suami ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam rumah tangganya, maka juga demikian, dalam keadaan seperti ini maka hendaknya menjaga diri, jangan sampai mengungkap aib rumah tangganya. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan hadisnya dari Ummu Kulsum, anak perempuannya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhum. Mana Ummu Kulsum bercerita bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabu alladzi yudkhu bainan nas fayaqul khairan wa yunammi khairan." Bukan termasuk seorang pendusta yang mendamaikan di antara manusia, ya, laisal kadzdzab alladzi yusrikhu bainan nas, atau tidak sebagai pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Artinya ini adalah dibolehkan. Fayaqulu khairan wa yunammi khairan. Dia mengatakan yang baik dan juga mengembangkan baik, mengembangkan kebaikan. Menumbuh kembangkan kebaikan ini. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga membawakan riwayat yang juga Imam Al-Bukhari sahihnya, demikian pula Imam Muslim. Qala wa lam yurakhas fi syai'in mimma yaqulu an-nas innahu kadzab illa fi thalath. Beliau tidak memberikan rukhsah terhadap sesuatu yang dikatakan oleh manusia bahwa itu merupakan dusta kecuali pada tiga hal. Artinya tidak ada dusta kecuali pada tiga hal. Dusta yang dibolehkan. Karena dusta hukum asalnya adalah berdosa. Tidak boleh. Bahkan dusta ini adalah merupakan pintu untuk seseorang kemudian bisa terbawa masuk dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Nasallallahu salaman afiyah. Ini berangkat dari dusta. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyaka wal kadhib fa yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar." Hati-hati engkau dari dusta. Hati-hati dari dusta. Yang ini juga karena apa? Ini adalah akan menyeret seseorang berbuat dosa. Dan dosa itu yang menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Nasallallahu assalamu al afiyah. Maka ini hukum asalnya dosa adalah sesuatu yang ada boleh. Enggak, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kecuali tiga hal. Yang pertama, alladhi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan di antara manusia. Maka ini juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW tidak mengizinkan terhadap sesuatu dari yang diucapkan oleh manusia bahwa itu merupakan kedustaan kecuali dalam tiga hal. Yani Rasulullah SAW menyebutkan bolehnya dusta pada tiga kelompok. Yang pertama, fil harb, dalam peperangan. Yang ini lebih kepada apa? Kepada namanya uriyah. Ini yang pertama, dibolehkan dusta. Yang kedua, wal islahu bainan nas. Yang kedua, mendamaikan di antara manusia. Dan ketiganya adalah hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zaujatahu. Ya, ceritanya seorang laki-laki terhadap istrinya dan baliknya. Ceritanya seorang wanita kepada suaminya. Mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada fakta kenyataannya. Namun karena untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, ini boleh berdusta. Dibolehkan berdusta. Ketika masakannya asalnya adalah enggak enak, ya. Misalkan. Nah, terus suaminya pun juga kemudian mengatakan, oh enak. Ya. Dalam rangka apa? Supaya tidak menyakiti kepada istrinya ini. Menjaga perasaan seorang wanita. Artinya ini adalah dusta yang mubah di antara suami istri. Maka bagian dari taratuf, sikap kasih sayang seorang suami terhadap istrinya untuk berkata dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang menjadikan lapang dadanya, menjadikan tenang perasaannya, menjadikan senantiasa terbimbing otak dan pikirannya. Dan juga menjadi sebab dari ucapan-ucapan yang baik ini jadi sebab untuk kemudian semakin menjadi sebab untuk semakin cintanya, jadi sebab semakin bertambah cintanya dalam hatinya ini. Pula seorang istri tatkala bersama suaminya, tidak saja yang dituntut untuk berkata baik kepada suaminya, namun juga istri pun juga demikian tuntut untuk berkata yang baik, untuk tetap bagaimana menjaga kecintaan suami terhadap dirinya dan juga sebaliknya, menjaga kecintaan dirinya kepada suaminya ini. Meskipun dalam hal ini terkadang dapatkan untuk mendapatkan tujuan-tujuan mulia ini dihiasi dengan berdusta. Ada sedikit dusta, tapi dusta dalam kebaikan. Artinya di sini yang dibolehkan. Seperti misalkan seorang suami dalam menyatakan cintanya kepada istri atau dalam mensifati cintanya kepada istrinya, demikian pula sebaliknya seorang istri ya, mubalaghah berlebihan dalam menyampaikan atau apa saja ya, masing-masing istri menyampaikan kepada suaminya dengan sifat-sifat kegagahannya, sifat sebagai lelaki, sifat yang menyenangkan. Demikian pula seorang suami. Dibolehkan Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk berdusta dalam rangka apa? Mendamaikan di antara dua yang berseteru. Dan dalam hal ini ya, dibolehkan mendamaikan di antara dua orang yang berseteru, kemudian dustanya suami dan istri merangka saling menjaga rasanya, dan yang ketiganya adalah dusta dalam perang khita'ah, yang merupakan tipuan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya bukan termasuk kadzab, bukan termasuk pendusta orang yang memperbaiki di antara manusia dan mengatakan khairan, baik, dan menumbuh kembangkan kepada kebaikan. Dan ini juga dikuatkan dengan beberapa riwayat, mana dari hadisnya Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yahillu al-kadhib illa fi thalath, tidak halal dusta itu kecuali pada tiga perkara. Yuhadditsu ar-rajulu imra'atahu yurdhiha, seorang suami cerita berbicara kepada suami kepada istrinya yang itu menyebabkan untuk mendapatkan ridhanya. Kemudian yang kedua adalah dusta dalam peperangan. Dan yang ketiganya adalah kadzib yusliha bainan nas. Dusta dalam rangka untuk mendamaikan di antara manusia. Maka apa makna dusta pada suami? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, mengatakan, wa amma kadibuh zaujatihi wa kadibuha, adapun dustanya seseorang terhadap istrinya dan dustanya istri kepada suami. Maka yang dimaksudkan di sini bukan kemudian bohong, jadi kerjaan bohong juga demikian. Tapi adalah izharul wud. Ya. Menampakkan, menumbuh kembangkan rasa cinta. Maka ini dusta antara suami istri adalah dikatakan fal muradu bihi fi idharil wud, itu yang dimaksudkan adalah untuk menanamkan rasa cinta. Demikian pula janji dengan sesuatu yang tidak melazimkannya. Adapun menipu untuk menghalangi apa yang itu merupakan suami atau haknya istri atau sebaliknya, atau kemudian mengambil sesuatu yang itu bukan haknya suami, tidak pula bukan haknya istri. Maka seperti ini adalah haram. Haram, ya. Maka para ulama juga mengatakan tidak mengapa di antara suami istri ini mungkin terkadang berdusta dengan apa? Dengan apa yang dilakukannya itu adalah akan bisa menumbuh kembangkan rasa cinta di antara anak-anak dan istrinya. Atau sebagian mengatakan masyarakat adalah tauriah. Ya. Tauriah. Kan seorang istri masak. Ya. Memang masakannya enggak enak. Artinya lidah itu merasakan bahwa itu enggak enak. Tapi karena demi menjaga perasaan istrinya, maka dipujinya, kemudian juga kalau makanan itu enak, padahal sebenarnya tidak enak. Ini hal yang mesti diperhatikan dari hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Allah SWT mengatakan, "Laisa al-kadzdzab alladzi yusliqu baina an-nas fa yaqulu khairan wa yunammi khairan." Kemudian para penasihat radio ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga membawakan hadis dari Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Amir bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yurakhasu syai' minal kadhib." Tidak memberikan, tidak memberikan, tidak membolehkan dusta, tidak membolehkan sesuatu pun dari dusta kecuali pada tiga hal ini. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak menghitungnya sebagai dusta." Ar-rajul yusrihu bainan nas, seorang laki-laki yang mendamaikan di antara manusia, yaqulul qawla yuridu salah, mengatakan satu perkara yang diinginkan adalah perbaikan, mendamaikan. Warrajulu yaqulul qawla fil harb, seseorang menyatakan dengan satu pernyataan dalam perang. Maka ini Rasulullah SAW mengatakannya, "Aku tidak menghitungnya sebagai dusta." Orang yang mendamaikan di antara manusia mengatakan demikian dalam rangka untuk mendamaikan. Wah, yang keduanya adalah seorang yang berkata dengan perkataan sesuatu dalam peperangan. Wa ar-rajul yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Demikian pula seorang laki-laki atau seorang suami yang menceritakan istrinya dan seorang istri yang menceritakan suaminya. Artinya yuhadith, ngomong, bukan menceritakan, tapi ngomong tentang sesuatu yang ada pada suaminya atau sebaliknya dalam rangka, dan itu di dalam omongan itu mungkin ada dusta, tapi itu adalah dalam rangka untuk kebaikan terjaganya mahdi kebaikannya. Maka para pendengar Nasradi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ini di antara wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Yang manakala kita mengikuti perilaku-perilaku Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula apa yang beliau sabdakan, beliau bimbingkan kepada kita. Ini insyaallah taala akan menjadikan ya kita lebih terbimbing dan berangkat dari keluarga kecil kita ini insyaallah taala menjadikan masyarakat yang juga baik dan terbimbing dalam bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa hadis ini memberikan fawaid kepada kita, lebih menjadikan koreksi bagi kita dan introspeksi diri kita sejauh mana dalam kita menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terkadang ada dalam rumah tangga kita agar lebih bisa sesuai dengan bimbingan dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وبالله توفيق وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم ya alhamdulillah rabbil alamin para pemirsa para pendengar Anas Radio barakallahu fikum telah kita menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Naim Elsi Hafizahullah, jazakallah khairan Ustaz sudah menyampaikan pelajarannya. Ya, mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami, baik itu dari media sosial maupun Facebook dan SMS. Pertanyaan pertama dari Saudara Ilham, beliau dari Makassar. Pertanyaannya adalah, Ustaz, doa apa yang paling baik ketika kita mendoakan kedua orang tua kita? Mohon nasihatnya. Silakan, Ustaz. Baik. Yang pertama, jika kedua orang tua kita adalah muslim, maka sebagaimana tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Surat Al-Isra, di mana perlu dimengerti bahwasanya bakti kepada kedua orang tua adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga harus dimengerti bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa besar peringkat kedua setelah dosa syirik menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bagaimana juga telah diperintahkan orang sebelum kita dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayatnya kepada Bani Israel, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan sungguh kami telah mengaji dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula Allah telah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah mewajib, telah menentukan, telah memberikan ketetapan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian rentetan dari ayat ini juga lebih rinci lagi. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apabila sudah dewasa salah satunya atau keduanya, maka jangan mengatakan uff. Itu saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Nah, kemudian jangan menghardiknya, berkata yang baik. Faqul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, yang santun. Nah, kemudian di akhir mengatakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkan rabbuhuma ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku sejak. Maka ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita untuk kita mendoakan kepada orang tua kita, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika kedua orang tua kita adalah muslim. Adapun kalau jika kedua orang tua kita adalah bukan muslim, maka doa yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang yang bukan muslim ini adalah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah, agar dibukakan hatinya, agar mau mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar mau masuk ke dalam Islam. Ini tentunya adalah lebih memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita banyak. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin agak di luar tema materi, tapi masih tentang doa. Pertanyaan dari saudari Meita melalui BBM. Ustadz, saya mau bertanya di luar tema. Apakah ketika waktu sholat dan berdoa di waktu sujud, nah, apakah didahului dengan memuji Allah kemudian membaca sholawat? Nah, mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Baik. Silakan. Baik, bismillah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah di saat dia sedang sujud. Maka Rasulullah mengatakan, fa'aktiru doa, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Ini adalah saat-saat dan ini disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk berdoa di saat sujud. Hanya kemudian ada juga beberapa ketentuan. Yang pertama tentunya adalah setelah membaca zikir-zikir yang wajib. Dari zikir dan bacaan yang kita baca ketika sujud. Subhanallah, subhanallahi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan Yang lainnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Baru kemudian berdoa. Tentunya lebih utama adalah dengan doa-doa yatur yang warid, yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan kait dengan doa manakala mengambil dari doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Sementara tidak dibolehkan untuk kita membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Maka sebagian para ulama menyebutkan jika itu adalah mengambil doa yang warid dalam Al-Qur'an supaya merubah beberapa lafaz. Agar ikhtiyatan, ya, ini siap hati-hati supaya tidak terjatuh dalam larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaifiat dan tata cara dalam berkala sujud. Adapun kemudian dengan ditanyakan, ya, dari apa memuji kepada Allah baca kemudian sholawat, maka ini tidak ada contoh, ya. Tidak ada hadis yang menyebutkan sunnahnya melakukan seperti itu. Sunnahnya adalah dalam baca wirid atau baca baca dalam sujud kemudian langsung membaca doa. Dari doa-doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini wallahu alam. Ya, pertanyaannya sudah habis. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ustaz sebagai penutup ya Ustaz ya. Ini saya mau bertanya, kalau kita lihat hari ini di mesin pencarian terkenal itu di Google, dia kan apa menunjukkan bahwa hari ini adalah hari ayah saat di Indonesia saat. Nah, hari ayah itu macam-macam saat. Mungkin di negara lain bisa tanggal segini, tanggal di negara lain juga tanggal sekian, tapi di Indonesia tanggal segini. Nah, pertanyaan saya saat ini bagaimana kalau misalnya ada keluarga Muslim dengan berbagai tingkatan pemahamannya ya. Ya, mungkin dari anaknya atau istrinya di hari ini memberikan hadiah mungkin kepada ayahnya, kepada suaminya yang untuk misalnya dia bermaksud untuk mempererat tali cinta keluargaan mereka gitu Seth, dengan berwasilah kepada hari ayah ini Seth. Gimana Seth? Silakan Seth. Baik. Memberikan hadiah atau melakukan apa saja yang semakin mempererat hubungan kecintaan mereka, sesuatu yang dibenarkan dalam agama dan bahkan dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai membolehkan untuk berdusta. Seorang istri berdusta kepada suaminya, seorang suami berdusta kepada istrinya dalam rangka menjaga keutuhan dan juga untuk tajlibul mahabbah. Ini agar menumbuh kembangkan rasa cintanya. Lebih lagi kalau kemudian memberikan hadiah, suatu hal yang baik. Namun dalam hal ini, hadiah-hadiah seperti itu adalah karena munasabah. Apa yang dikatakan munasabah, dalam rangka, artinya munasabah ini adalah rangka memperingati hari ayah atau hari ibu atau hari anak, nanti ada hari cucu, ya. Maka seperti itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunan dari agama ini. Dan kemudian yang namanya berbakti, seorang anak berbakti pada orang tuanya, atau seorang istri berbakti pada suaminya, atau demikian pula seorang suami, ya, menyayangi anak istrinya, adalah bukan dengan bertepatan dengan hari-hari itu. Maka ini tiada lain adalah sesuatu hal yang tidak ada dalam Islam, dan itu adalah merupakan bahkan Islam yang menjadikan apa semua hari-hari itu adalah dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan itu semuanya. Adapun kemudian mengkhususkan dengan seperti itu sesuatu hal yang ini tidak ada ayaan atau tidak ada hari raya bagi kita umat Islam kecuali Idul Fitr dan Idul Adha saja. Maka cukup bagi kita itu, tidak perlu untuk kemudian kita mengada-ada. Dan kalau kemudian dengan amalan yang baik dalam rangka, maka ini adalah talbis, ya. Dan ini khawatir, ya, jatuh ke dalam mukhalafatus sunnah, ya, menyelisih kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita khawatir jatuh ke dalam at-tashabbuh, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, faman tashabbah biqaumin fahu minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala Muhammadin walhamdulillahi alamin. Ya, masya Allah, jazakallah khairan, Seth. Ya, mungkin para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya menjadikan hari-hari apapun sebutannya, ya, hari ibu, hari ayah, atau hari anak, hari cucu, ya, tidak menjadikan itu untuk apa, memberikan hadiah. Adapun memberikan hadiah bisa kapanpun, ya, Seth, ya. Ya, baik para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, pada malam ini kita sudah menyelesaikan sebuah kajian nasihat untuk keluarga muslim, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan di hari dan waktu yang sama bersama Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala, yang mungkin insya Allah akan melanjutkan kembali, ya, dan pada materi malam ini. Baik, kami cukupi perjumpaan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.